Hadis ini yang pertama menunjukkan kepada kita semangat dan kesungguhan para sahabat dalam memperhatikan dan mempelajari amalan-amalan Rasulullah SAW. Diamati semua oleh para sahabat apa saja yang dilakukan Rasulullah, terutama dalam perkara ibadah seperti ini, karena mereka faham betul bahwa Rasulullah adalah qudwah, imam yang wajib untuk ditaati dan dituruti, diikuti segala ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, para sahabat tahu Rasul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, sejajar dengan pundaknya, atau riwayat Malik sejajar dengan daun telinganya. Berarti ini, dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW. Berarti ini menjelaskan kepada kita bolehnya makmum melihat imamnya. Boleh makmum melihat imam. Di Bukhari, ketika salat kusuf, Rasulullah sebutkan, وَذَلِكَ حِينَمَا رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ لَمَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةِ ذَلِكَ حِينَمَا رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ لَمَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ. Di Bukhari, ketika salat kusuf, Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya, ketika kalian melihat aku maju, sahabat melihat Rasulullah dalam sholatnya sebagai imam dalam sholat kusuf maju, melangkah maju seperti mendekat mau. Kata Rasul, karena tadi ditampakkan kepadaku jannah, surga. Kemudian maju seperti ingin masuk atau mengambilnya. Lalu ketika kalian melihat aku mundur, melangkah mundur seperti menjauh, karena ditampakkan kepadaku neraka. Itu juga beliau mundur atau menjauh. Asyahid, para sahabat melihat sebagai makmum, melihat imamnya Rasul maju, mundur. Dan Rasul tidak mengingkari. Tadi bahkan Rasul terkesan kuat kalau itu takrir. Tadi ketika kalian lihat aku maju, karena aku melihat surga. Tadi ketika kalian melihat aku mundur, aku melihat neraka. Begitu pula ketika para sahabat ditanya, Bukhari juga, dari mana kalian tahu Rasul membaca dalam sholatnya, terutama sholat sir seperti zuhur, asar, Rasul membaca. Sahabat ditanya, dari mana kalian tahu kalau Rasulullah membaca? Tidak ada suara syuriya. Mereka sebutkan bittirabi lihyati. Kami tahu beliau baca dari goyangnya jenggot beliau. Orang baca kan jenggotnya gerak, berarti mulut ini bergerak membaca. Artinya para sahabat melihat kepada imamnya Rasulullah SAW yang sedang membaca. Juga mungkin menguatkan ini Bukhari pula, ketika Rasul sholat di atas mimbar, dia katakan fa'altu dzalika litatammu bi wa lita'lamu sholati. Sengaja aku lakukan ini, sholat di atas mimbar. Di atas mimbar, ini kalau mau sujud, beliau turun, mundur, sujud. Rasul katakan, sengaja untuk kalian melihat sholatku. Seperti apa sholat itu, lebih jelas ketika beliau di atas. Sehingga ada yang agak belakang pun melihat jelas. Agar kalian bisa beriktimam, meniru dan mengikuti aku, sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil ini jelas semua, banyak hadis menunjukkan boleh makmum melihat imamnya, gerakan-gerakan sholat imamnya. Hanya saja yang jadi pembahasan atau pertanyaan, apakah ini dikatakan boleh atau bahkan sunnah secara umum, mutlak, setiap imam boleh dilihat oleh makmumnya, siapapun imam itu, ataukah yang boleh dilihat itu yang dikatakan sunnah seperti hadis ini ketika imamnya imam yang pantas untuk jadi qudwa, imam yang patut ditiru karena diketahui mengerti sunnah, faham ilmu, tahu hadis-hadis Rasul SAW, sehingga agar kamu meniru dan tahu, oh begini sholat, begini caranya, ini yang dilakukan begini. Karena kamu tahu imam ini faham sunnah, faham hadis, ilmu, untuk bisa kamu tiru dan kamu belajar darinya secara praktek nyata. Yang zahir, yang tambah dari riwayat yang kedua, bahwa bolehnya melihat imam jika itu imam yang qudwa yuqtada bihi, imam yang diketahui mengamalkan sunnah, tahu ilmu, tahu hadis. Karena tujuan melihat bukan sekedar melihat, tetapi untuk belajar dan meniru apa yang dilakukan. Sebagaimana para sahabat, mereka melihat untuk mereka belajar dan mereka amalkan. Begini Rasul angkat tangan, begini Rasul membaca, begini Rasul ini. Maka itu yang terlihat bolehnya makmum melihat imam kalau imamnya diketahui mengerti sunnah, memahami ilmu, tahu hadis, alim dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, boleh dilihat dalam sholatmu untuk kamu meniru dan mengikuti, mencontoh amal perbuatannya di dalam sholat. Demikian ketika dia menerapkan sunnah. Perkara yang kedua, bolehnya itu pula selama dengan catatan makmum tidak sampai menoleh atau melihat dari kejauhan posisi dia yang terlalu belakang misalnya dari imamnya. Misalnya imamnya di tengah, dia di pinggir kanan sana, paling kurang musuhnya lebih besar lagi, atau dia di sebelah kiri, misalnya dia di sini posisi paling kiri, imamnya di tengah sana. Nggak boleh dengan dalil ini, walaupun imamnya tahu sunnah, kemudian dia noleh untuk melihat imamnya apa yang dilakukan, nggak boleh, karena ini sudah iltifat, sudah gerakan menoleh yang iltifat. Itu makruh dan dilarang dalam sholat tanpa ada darurat. Atau kalau dia di belakang misalnya sampai cincit-cincit Umumnya umumnya. Lah, yang dimaksud sesuatu yang mudah bagimu, kebetulan kamu di belakang imam atau kelihatan jelas bagaimana imamnya, falas, kamu lihat langsung. Nah, hadis yang berikutnya juga menunjukkan tentunya sunnahnya mengangkat kedua tangan dalam sholat sejajar bahu. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu, atau dalam hadis Malik ibn Huwairits sejajar dengan daun telinga. Di riwayat lain, riwayat Abu Dawud, hatta yuhadiya bihima syahmata udunain, sampai beliau angkat tangannya sejajar dengan syahmatul udun, daun telinga. Yang jadi permasalahan, apakah ini sifat sholat mengangkat kedua tangan satu, terangkap satu, sama, mungkin yang meriwayatkan sejajar dengan bahu melihat dari arah bawah telapak tangan, karena syahmatul udhun ini. Kalau Malik atau sebentar sebelum Malik, Ibn Umar mengatakan hadwa udhunai, hadwa mangkibai, sejajar dengan pundak kalau dilihat dari pergelangan ini bagian bawah telapak, maka sejajar dengan pundak. Itu yang diriwayatkan Ibn Umar, sejajar dengan pundak yang dimaksud bagian bawah telapak tangannya. Adapun seperti Malik yang menyebutkan daun telinga melihat bagian atas jari-jarinya, sehingga sebetulnya sama antara yang diriwayatkan oleh Ibni Umar maupun Malik bin Hawil. Apakah demikian? Ini pertanyaan. Ataukah memang ada perbedaan antara keduanya, sehingga beda antara sifat mengangkat tangan yang Ibnu Umar riwayatkan dengan yang Malik riwayatkan? Yang terlihat dalam riwayat zahirnya berbeda antara riwayat Ibnu Umar dan Malik bin Huwairits, tidak sama antara yang diriwayatkan beliau dengan riwayat Malik bin Huwairits. Artinya kalau melihat riwayat Ibnu Umar bahwa ketika mengangkat tangan dan dia mensejajarkan telapak tangannya dengan pundak, sunnah, boleh. Sehingga sekian yang mengangkat tangannya, ini sejajar begini. Karena beda nanti dengan riwayat Malik bin Umar segini. Allahu Akbar. Riwayat Malik lah, dia mengangkat Allahu Akbar atas qiyam. Allahu Akbar. Beda antara keduanya. Dan dengan dikatakan beda, tentu menjadi sifat sholat yang sunnah terkadang dilakukan begini, sunnah terkadang dilakukan begini. Itu manfaat adanya beberapa sunnah dalam satu amalan atau satu perbuatan. Kadang datang begini, kadang datang begitu. Jadi amalkan kedua-duanya, kadang segini, kadang di atasnya sedikit. Dan itu lebih afdal, yang memperbanyak sifat sunnah. Hadis juga menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan ketika mau rukuk. Begitu pula ketika bangkit dari rukuk. Berarti ini tiga tempat tadi, awal sholat takbiratul ihram angkat tangan, mau rukuk Allahu Akbar angkat tangan, bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah angkat tangan. Ini tiga, ada yang keempat cuman tidak disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar di sini yang dibawakan Hafidh maupun di riwayat Malik bin Uhairith, yaitu idza qama min at-tashahhudil awwal, ketika beliau bangkit dari tasyahud pertama. Di dua rakaat duduk tasyahud baca tahiyat, kemudian kan bangkit ke rakaat ketiga. Nah di situ Rasul juga angkat tangan. Diri Allahu Akbar. Sehingga ini empat tempat di mana disunahkan untuk mengangkat tangan. Yang demikian kata para ulama karena setelah tasyahud awal berbeda sifatnya dengan sebelum tasyahud awal, di mana setelah tasyahud awal rakaat ketiga seperti maghrib atau rakaat 3-4 seperti isya, zuhur, asar, hanya bacaan fatihah yang dibaca sunahnya, tidak membaca surat selain fatihah. Selain itu diperingan nisbi ya, relatif lebih diringankan rukuknya maupun sujudnya, tidak sepanjang yang di rakaat pertama dan rakaat kedua. Makanya beda rakaat 3-4 dengan 1-2, karena berbeda maka seakan seperti memulai sholat baru, seakan. Makanya kemudian disunahkan pula untuk mengangkat kedua tangannya ketika memasuki rakaat ketiga. Pertanyaannya, kapan yang sholat ini musholli mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari tasyahud awal. Mau dia disunahkan mengangkat kedua tangannya ketika telah berdiri. Ketika telah berdiri. Jadi duduk tasyahud awal, kemudian dia berdiri, begitu tegak sudah berdiri seperti memulai sholat, seperti dia di rakaat pertama. Begitu sudah berdiri, baru dia Allahu Akbar. Yang sunnah demikian. Hanya sebagian ulama menyalahkan sebagian orang yang angkat tangan dalam keadaan dia masih duduk, bahkan dia masih duduk tasyahud Allahu Akbar, kemudian gerak berdiri. Maka yang demikian salah dan tidak sesuai dengan sunnah. Ini empat tempat di mana Rasul takbir dan mengangkat tangannya. Ada sunnah, artinya ini yang ma'ruf. Ini yang masyhur. Ada sunnah pula di mana Rasulullah SAW disebutkan kana yarfa' yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Oh, Rasul mengangkat tangannya tiap kali turun dan tiap kali naik, tiap kali turun dan tiap kali bangkit. Dan hadis dikuatkan, dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dengan ini berarti boleh, sunnah terkadang diamalkan mengangkat tangan di setiap kali turun dan di setiap kali naik. Kalau turun dari berdiri ke sujud, ma'ruf tadi sudah lewat termasuk angkat tangan. Sekarang turun yang kedua, kapan? Dari jalsah baina sajdatain, ketika kita mau ke sujud yang kedua, ini juga turun namanya, turun sujud. Karena perawi mengatakan fi kulli khafdin, tiap kali beliau turun. Nah, sekarang mau turun lagi dari duduk, mau turun, boleh. Dan terkadang perlu diamalkan sunnah mengangkat tangan, Allahu Akbar sujud. Wa raf'in, dan juga naik, mengangkat, termasuk dari sujud ke duduk, di antara dua sujud, ataupun dari sujud kedua ke jalsa istirahat. Dari sujud kamu bangkit, kamu takbir Allahu Akbar, angkat tangan Allahu Akbar. Ini berarti teranggap yang kelima tempat di mana kedua tangan itu disunahkan untuk diangkat. para fuqaha menyebutkan takbir kapan orang itu mengangkat kedua tangannya. Kapan kedua tangan itu dia angkat? Apakah satu bersamaan dengan permulaan takbir sehingga begini misalnya Allahu Akbar bersamaan dengan permulaan takbir, ataukah yang kedua mengangkat tangan ketika setelah takbir, jadi takbir dulu Allahu Akbar, angkat tangannya setelah takbir, ataukah yang ketiga diangkat tangan sebelum takbir Allahu Akbar, angkat tangannya dulu baru kemudian takbir. Di antara tiga ini dalam mengangkat tangan di dalam sunnah, satu hadis Abu Humaid yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima mankibai thumma yukabbir, beliau mengangkat kedua tangan sejajar bahunya kemudian takbir. Nanti ini sunnah mengangkat tangan sebelum takbir. Hadis Ibnu Umar yarfa'u yadaihi hatta mankibai idza iftataha shalah, beliau angkat tangan sejajar dengan bahunya ketika memulai takbir. Maka angkat tangan di sini dilakukan setelah takbir, karena disebut memulai sholat tentunya setelah itu ada takbir. Di hadis Tabrani juga disebutkan yukabbir ma'ar rafa', bersamaan antara takbir beliau dengan mengangkat kedua tangannya. Dengan demikian jawabannya berarti semuanya boleh, semuanya sunnah. Dan seperti tadi, hendaknya dilakukan semuanya bergantian, dan itu bagus untuk memberi semangat orang mengamalkan sunnah yang ini, sunnah yang itu bergantian, kadang begini, kadang begini. Selain juga membangkitkan motivasi dan kesadaran, kekhusyuan dalam sholat. Karena kalau satu bentuk saja monoton terus itu, orang bisa-bisa melakukan itu rutinitas tanpa menyadari dan memahami kalau ini sunnah. Hidup mati ya, begitu caranya, satu saja monoton. Al-Muhim, hikmah dengan banyaknya sunnah membuat dia lebih khusyuk dan mengamalkan sunnah yang ini, kadang sunnah yang ini. Kembali dengan ini kita sebutkan boleh mengangkat tangan berbarengan dengan takbir. Kamu katakan Allahu Akbar bareng. Yang kedua, boleh kamu angkat tangan sebelum takbir Allahu Akbar. Boleh pula kamu angkat tangan setelah takbir Allahu Akbar. Ketiganya boleh, ketiganya ada di dalam sunnah. Yang terakhir, hikmah yang para ulama sebutkan dalam angkat tangan ini adalah yang pertama zinatus shalah, itu perhiasannya sholat, sehingga terlihat lebih indah. Ada takbirnya, ada angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, liraf'il hijab bainaka wa bainallah, untuk membuka hijab tabir antara kamu dengan Allah, karena kamu sedang munajat, bermunajat kepada Allah dalam sholat, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah kala dia sujud, berbanyak doa padanya, dan ketika dia sholat maka Allah ada di hadapannya. Itu hikmah yang ulama sebutkan terkait angkat tangan. Wa an Wa'il ibni Hujur radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة. Dari Wa'il ibn Hujur, aku melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Di hadis Sahl Ibn Sa'ad di Bukhari, An-nas yu'maruna an yada'ar rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Orang ini diperintah dalam salat untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta kirinya di dalam salat. Demikian dalam keadaan dia berdiri sebelum rukuk. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa tangan ini di dalam sholat diletakkan di dada, fi sadri, kata Wa'il. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ada pendapat lain madhab dari para fuqaha yang menyebutkan tangan ini diletakkan di bawah leher. Bahasa Arabnya nahr. Nahr itu di sini, pangkal leher. Kalau unta disembelihnya di sini. Unta kan lehernya panjang. Tubuhnya di sini, lehernya begini. Yang disembelih sininya. Tinggal digores, suwet, jatuh di. Al-Muhim An-Nahr itu pangkal leher. Ini diriwayat Baihaqi. Sehingga di sini letaknya. kedua tangan. Ada juga yang menyatakan diletakkan di atas pusar, di atas udel, di perutnya. Ada juga pendapat yang keempat yang menyatakan di bawah pusarnya, bahkan menggantung di bawah perutnya begini. Tapi dari semua itu, yang paling kuat, lebih dekat kepada sunnah, riwayat Wa'il bin Hujr ini, bahwa Rasul meletakkan tangannya di dada. Adapun pusar itu diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib di Abu Dawud, namun dilemahkan oleh para ulama hadis karena dari jalan Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi, dilemahkan Imam Ahmad, juga Bukhari. Begitu pula kalau di bawah pusar, enggak mungkin tangan itu taruh di hasta. Karena Sahal bin Sa'ad, dan itu di Bukhari, menyebutkan di atas hasta kirinya. Bagaimana tangan ini yang kanan diletakkan di hasta jika itu di bawah pusar? Enggak mungkin. Ya enggak bisa. Di bawah pusar ya paling begini posisinya. Mungkin bisa baru di atas, di bawah pusarnya begini. Kalau di atas hastanya enggak akan bisa. Di atas hasta lebih menguatkan kalau itu di dada begini. Di sini. Tangan kanannya, atau lebih jelas lagi ketika beliau sebutkan al-kaf warus al-sa'id, telapak tangan dan apa ini namanya, pergelangan itu di atas hasta kirinya begini. Al-fa'idah, para ulama sebutkan rus itu pergelangan yang di telapak tangan, ini namanya rus. Tulang di pergelangan yang sejajar dengan ibu jari ini, tulang yang sejajar, tulang pergelangan yang sejajar dengan ibu jari, orang Arab katakan qur. Qur. Tulang pergelangan yang sejajar dengan ibu jari mereka katakan kursur. Tulang pergelangan, bukan pergelangan sih, tulang pangkal di ibu jari kaki itu namanya buur. Bawau ain, yang ini kaf wau ain kur. Hanya orang Arab mengatakan kalau orang itu jahil nggak bisa membedakan mana yang seharusnya begini, mana yang seharusnya itu, nggak jeli dalam masalah ilmu, tidak cerdas, mereka katakan hada la ya'rif wa la yufarrik aina qu'uh min bu'uh. Dia nggak tahu mana qu'nya, mana bu'nya. Jadi al-qu' ini al-bu' yang di ibu jari kaki. Asy-syahid, kembali kepada hadis, hikmah yang ulama sebutkan bahwa seorang hamba di hadapan Allah ini posisi yang sangat menjelaskan bagaimana dia menghamba, merendahkan dirinya di hadapan Allah, tampak sekali kekhusyuannya jika dia begini. seakan dia dengan itu menyatukan semua dirinya, dijadikan satu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibanding posisi-posisi yang lain, tampak sekali jauh berbeda. Orang yang semangat dan perhatian dengan sholatnya dengan orang yang kurang perhatian dengan sholatnya, membandingkan yang satu kelihatan subhanallah dalam sholat misalnya, Allahu Akbar, begini dia sholat, sepanjang sholatnya begini, yang satu Allahu Akbar. Ini kelihatan terkesan sekali orang malas, tangannya di bawah pusarnya, ini jauh berbeda yang ini. Terlihat sekali lebih indah sholatnya, lebih khusyuk ketika tangan ini, telapak dan pergelangannya di hasta kirinya, dia letakkan di dadanya. Masya Allah, tampak indah dan khusyuknya. Menemuin itu yang tersebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujur terkait letak tangan dalam sholat. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.